kita masih membahas tentang syubhat dari ahli ta'til. Apa amalan ahli ta'til terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ahli ta'til itu siapa sebelumnya? Ahli ta'til itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka semuanya menta'til. Menta'til artinya menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Setelah ditolak, kemudian sifat itu ditahrif atau ma'ruf dengan ta'wil. Ditahrif atau dita'wil kepada makna yang menurut mereka sesuai dengan akal. Apakah ada dalilnya? Tidak ada dalil. Misalnya tangan, tangan Allah tidak diyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat tangan, akan tetapi dimaknakan kepada kekuasaan. Apa dalilnya? Tidak ada dalil. Dalilnya adalah akal. Wajah Allah, sifat wajah, tidak diyakini Allah memiliki sifat wajah, tapi ditakwil, dimaknakan kepada makna yang kata mereka sesuai dengan akal, yaitu zat. Allah Subhanahu wa taala turun, mereka katakan turun rahmatnya, bukan Allah turun, dan lain sebagainya. Bedanya kalau Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat-sifat, kalau Mu'tazilah mereka menetapkan nama dan menolak sifat-sifat, kalau Asy'ariyah menetapkan nama-nama dan menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sebagian besar yang lainnya. Ya, semuanya adalah ahli ta'til. Kemudian dalam rangka untuk memaksa ahli sunnah, memaksa salafiyin supaya melakukan ta'wil sebagaimana ta'wil mereka, atau minimalnya diam, tidak membantah ta'wil atau tahrif yang mereka lakukan, kemudian mereka membuat syubhat, mengambil ayat-ayat yang disangka bahwa ahlu sunnah telah menta'wil, telah mentahrif ayat atau hadis yang mereka bawakan tersebut. Kita sampai pada contoh yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-misal ar-rabi'ah asyarah. Contoh yang ke-14. Qauluhu ta'ala, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, wahai Muhammad, innama hanyalah mereka yubayi'unallah, membaiat Allah. Yadullah, yadullahi tangan Allah, fauqa aydihim, berada di atas tangan-tangan mereka. Di sini ada, di dalam ayat ini ada dua syubhat. Yang pertama yaitu yubayi'unallaha, innama yubayi'unallaha, sesungguhnya mereka itu membaiat Allah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah yadullah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kita bahas poin yang pertama, innama yubayi'unallaha, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Di sini kata ahli ta'til, kalian wahai salafiyun telah melakukan tahrif, karena zahir dari ayat ini berarti mereka membaiat Allah secara langsung. membaiat, ya Allah aku membaiat secara langsung kepada Allah. Dan pembahasan yang kedua, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, berarti tangan Allah itu di atas tangan mereka secara langsung. Tangan Allah berada di atas tangannya orang-orang yang membaiat. Dan di sini kalian wahai salafiyun telah melakukan takwil, melakukan tahrif, karena kalian tidak mengatakan bahwa mereka membaiat Allah secara langsung dan tidak mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka secara langsung. Kalian telah mentahrif. Jadi kalau telah mentahrif, kenapa kalian tidak melakukan tahrif seperti kita mentahrif? Kita mengatakan tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Allah datang pada hari kiamat, yaitu datang malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi, artinya adalah Allah memberi pahala. Allah tidak memiliki sifat marah, artinya marah adalah ingin mengazab. Kenapa kalian tidak mentasrif, tidak mentakwil seperti yang kami telah lakukan takwil? Padahal di sini, di dalam ayat ini kalian mentakwil. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu tujuan mereka, ingin memaksa ahlus sunnah untuk mentakwil seperti takwil mereka. Kalau tidak mentakwil, minimal apa? Diam, tidak membantah orang-orang yang telah melakukan takwil. Adapun tentang membaiat Allah Subhanahu wa taala, ayatnya innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Ini sebagaimana zahirnya al-sunnah, para salaf tidak mentakwil ayat ini, tidak mentahrif. Ayat ini secara hakiki. Karena apa? Karena baiat itu terjadi kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya kalau membaiat Rasulullah dan Rasul itu adalah utusan Allah, berarti kalau membaiat Rasulullah itu artinya itu sama saja dengan membaiat yang mengutusnya. Kenapa? Ya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Membaiat utusannya berarti membaiat Allah, itu makna ayat, itu makna zahir ayat. Dan ini bukan tahrif. Dan tidak mungkin diartikan membaiat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, berarti ada dua kemungkinan. Dan itu mustahil. Kemungkinan yang pertama, berarti para sahabat yang membaiat naik ke atas langit, membaiat Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Atau kemungkinan kedua, berarti Allah turun untuk dibaiat oleh orang-orang mukmin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini juga tidak mungkin. Akan tetapi membaiat Allah ini secara hakiki, karena apa? Karena membaiat Rasul yang diutus oleh Allah sama saja membaiat Allah. Sebagaimana seorang penguasa, penguasa mengutus utusannya ke suatu daerah untuk menerima baiat. Berarti kalau mereka membaiat utusan ini artinya apa? Sama dengan membaiat rajanya. Karena apa? Karena raja ini yang mengutus. Dan utusan ini hanya sebagai wakil saja. Bukan artinya mereka membaiat utusan, enggak. Membaiat utusan artinya membaiat yang mengutus, yaitu sang raja. Demikian juga baiat yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasul itu adalah utusan, maka baiat ini artinya adalah membaiat yang mengutus, yaitu membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga membaiat Allah ini secara hakiki, ya. Akan tetapi bagaimana maknanya? Nah, maknanya tidak sebagaimana yang disangka oleh ahli takwil. Dikira membaiat Allah itu naik ke atas langit membaiat Allah gitu, ya tidak. Atau Allah turun ke dunia untuk dibaiat, ya tidak. Membaiat Allah yaitu dengan apa? Membaiat Rasulnya. Membaiat Rasulnya, membaiat utusannya artinya adalah membaiat yang mengutus, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga baiat secara langsung ini terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan membaiat Rasulullah hakikatnya adalah apa? Membaiat yang mengutus. Membaiat al-mursil, yang mengutus beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan baiat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka membaiat Allah. Dalam rangka apa? Allah ta'ala mengkaitkan baiat kepada Rasulullah dikaitkan dengan baiat terhadap Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tasyrifun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dikaitkan dengan baiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini posisinya sebagai wakil, sebagai wakilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mungkin seseorang itu menjadi wakil untuk Allah kecuali dia adalah orang yang mulia. Dan yang kedua, sebab yang kedua kenapa Allah mengkaitkan baiat kepada Rasulullah dengan baiat kepada Allah, dikarenakan agungnya baiat tersebut. Dikarenakan atau dalam rangka menguatkan pentingnya baiat tersebut, baiat kepada Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk mengangkat kedudukan orang yang membaiat. Biasanya orang yang membaiat ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dimuliakan, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah jami'an, pembahasan yang kedua yaitu yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan para sahabat. Ini para salaf juga memahami sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikatnya. Bahasanya tangan Allah Ta'ala benar-benar di atas tangan mereka. Tapi maknanya di sini menempel ataukah tidak? Kan gitu. Kalau tangan Allah berada di tangan, berada di atas tangan yang makhluk, itu jelas. Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya dan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini bisa difahami secara akal, bisa, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada masalah tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka dalam keadaan Allah ada di atas langit. Ya tidak harus menempel. Dan ini adalah zahir yadullah fauqa aidihim. Ini dalam rangka untuk menguatkan pembaiatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini dipahami bahasanya tangan Allah Ta'ala berada di atas tangan mereka dalam keadaan Allah di atas arsy-Nya. Dalam keadaan tangan Allah dengan tangan mereka itu jauh. Ya bagi Allah dekat, tapi bagi makhluk jauh sekali. Tangannya makhluk di atas bumi dan tangannya Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Bagi kita jauh, bagi Allah dekat. Karena makhluk di hadapan Allah itu kecil. Ini sebagaimana perkataan as-sama'u fawqona, langit berada di atas kita. Langit berada di atas kita. Dalam keadaan langit itu di mana? Jauh di atas. Dalam keadaan langit itu tidak menyatu dengan kita. Jauh di atas kita, terpisah dari kita. Demikian juga tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam keadaan tangan Allah jauh di atas arsy, tapi berada di atas tangan-tangan mereka. Dan tangan Allah tidak menyatu, tidak menempel. Tidak sebagaimana yang mereka pahami. Katanya yadullah fauqa aidihim, ini dipahami bahasanya Allah berada di atas, berada di dalam tubuhnya Rasulullah, yaitu Allah menyatu dengan Rasulnya. Ketika tangan para sahabat berada di atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tangan mereka di atas tangan Allah, karena Allah menyatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak demikian. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, ini sebagaimana konteksnya, zahirnya, tidak dirubah-rubah. Akan tetapi tangan Allah Ta'ala berada di atas tangan mereka dalam keadaan tangan Allah di mana? Di atas arsy-Nya. Dan tangannya makhluk di atas bumi. Ini tidak ada pertentangan. Ini dibenarkan. Ini adalah makna zahir. Sebagaimana langit berada di atas kita. Di atas kita apakah secara langsung? Ya enggak. Tapi jauh di atas kita. Baik. Maka dari sini bisa dipahami insyaAllah. Dan juga dibantah di sini oleh Syekh Nusaimin rahimahullah Ta'ala. Dan tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kalau dipahami bahasanya tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Rasulullah menyatu dengan Allah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat mereka tangan Rasulullah berada di atas tangan mereka? Tidak. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tangannya ketika membaiat, menerima baiat, membentangkan tangannya, kemudian memegang tangan mereka dengan bersalaman. Bersalaman, apakah salaman itu posisinya di atas dan di bawah begini? Tangan Rasulullah berada di atas, kemudian tangan para sahabat di bawah, ya enggak. Berjabatan tangan, ya berjabatan. Tangannya menempel, berdiri ke atas. Bukan atas dan bawah, akan tapi samping kanan dan samping kiri posisinya. Tangan Rasulullah tidak ada di atas tangan-tangan mereka, akan tapi Rasulullah menjabat tangan mereka. Berarti tidak dikatakan tangan Rasulullah berada di atas tangan mereka, akan tapi tangan Rasulullah berpegang erat bersama dengan tangan-tangan mereka. Sehingga yadullah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, ini sebagaimana konteksnya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, karena Allah Ta'ala berada di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluk, dan Allah memiliki sifat yad, sifat tangan yang hakiki yang tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah jelas berada di atas tangan-tangan mereka tanpa ditanyakan bagaimana kaifiahnya. Tidak disamakan dengan makhluk. Kemudian masyal muslimin wal muslimat rahimanu wa rahimakumullah jami'an, syubhat yang ke-15. Qawlu ta'ala fil hadithil qudsi, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadith al-qudsi. Ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Ya wahai anak Adam, aku sakit, kamu tidak menjengukku. Kata mereka apa? Allah sakit. Nah, ini hujah mereka yang paling besar. Hujah mereka yang paling sulit untuk dipatahkan. Kata mereka Allah sakit. Apakah kalian wahai ahli sunnah mengatakan demikian? Kan tidak. Berarti kalian mentahrif. Kalau mentahrif, maka sama dengan kita juga mentahrif. Kalau begitu wajib bagi kalian untuk mentahrif seluruh sifat-sifat Allah. Kalau tidak mentahrif, ya minimal kalian diam, tidak membantah. Ya Rabb, wahai Rabb, kaifa a'uduka, bagaimana aku akan menjengukmu? Wa anta Rabbul alamin, dan engkau adalah Rabb seluruh alam. Qala, Allah berkata, ama alimta, tidakkah engkau tahu, anna abdi fulanan maridah, bahwa hambaku yaitu fulan, dia telah sakit. Falam ta'udhu, lalu engkau tidak menyenguknya. Ama alimta, tidakkah engkau tahu, anna kalau uddahu, sesungguhnya engkau apabila menjenguknya, lawajattani indahu, niscaya engkau mendapati aku di sisinya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istad'amtuka, aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, lalu engkau tidak memberi makan kepadaku. Kata mereka apa? Allah minta makan. Ini menurut mereka zahir hadis, berarti Allah sakit. Zahir hadis berarti Allah minta makan. Qala, Apakah seperti itu zahirnya? Tidak. Nanti akan kita jelaskan, kita maknakan terlebih dahulu. Ya Rabbi, wahai Rabb, kaifa ud'imuka? Bagaimana aku memberi makan kepada Engkau? Wa anta Rabbul Alamin. Dan Engkau adalah Rabbul Alamin. Qala, Allah berkata, ama alimta, tidakkah Engkau tahu? Annahu istab'amaka 'abdi. Bahasanya hambaku telah minta makan kepadamu. Fulanun, yaitu fulan. Falam tub'imhu, lalu engkau tidak memberi makan kepadanya. Ama alimta, tidakkah engkau tahu? Annaka lau ab'amtahu, sesungguhnya apabila engkau memberi makan kepadanya, lawajatta dzalika 'indi. Niscaya engkau mendapati makan itu ada di sisiku. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istasqaituka, aku minta minum kepadamu. Kata mereka, zahir hadis ini Allah minta minum. Falam tuskini, lalu engkau tidak memberi minum kepadaku. Ya Rabb, wahai Rabb, kaifa usqika, bagaimana aku akan memberi minum pada engkau? Wa anta Rabbul Alamin, dan engkau adalah Rabb seluruh alam. Qala, istaqaka 'abdi fulanun, hambaku yaitu fulan telah minta minum kepadamu. Falam tuskihi, lalu engkau tidak memberi minum kepadanya. Ama innaka law saqaitahu, tidakkah engkau tahu? Sesungguhnya seandainya engkau memberi minum kepadanya, lawajatta dzalika 'indi, niscaya engkau mendapati minum tersebut ada di sisiku. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini mereka ahli ta'til mengatakan bahasnya zahir hadis ini bahasnya Allah Ta'ala sakit. Zahir hadis ini bahwa Allah butuh makan dan butuh minum. Apakah ahli ta'til meyakini seperti itu? Tidak. Maksudnya mereka mengharuskan ahli sunnah salafiyun untuk melakukan tahrif, takwil terhadap terhadap seluruh sifat-sifat Allah. Kemudian mereka menjadikan hadis ini sebagai senjata. Tidakkah kalian telah mentahrif? Karena enggak mungkin kalian akan mengatakan Allah sakit, Allah butuh makan dan butuh minum. Kalian tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalian katakan demikian dan demikian. Berarti di sini kalian telah mentakwil, telah mentahrif. Kalau begitu, kenapa tidak mentahrif seluruh sifat? Padahal di dalam hadis ini kalian telah melakukan tahrif. Kenapa enggak mentahrif seluruh sifat yang lainnya? Kenapa kok dipilih-pilih ini tahrif, kemudian ayat atau hadis yang lainnya tentang sifat-sifat Allah enggak ditahrif? Kenapa kok dipilih-pilih? Harus satu jalan. Kalau jalan tahrif, ya tahrif saja. Kalau mengambil jalan, mengambil sebagaimana tahrifnya, ya sebagaimana tahrifnya saja, tidak dipilih-pilih. Ya, maka dengan hadis ini, tujuan mereka adalah ingin memaksa Al-Sunnah untuk mentahrif seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka apa tadi? Zahirnya Allah sakit. Zahirnya hadis ini Allah butuh makan dan butuh minum. Dan kalian wahai salafiyun tidak mengatakan zahir yang demikian ini. Maka dijawab, bahasanya yang disebutkan tadi itu bukan zahir hadis. Bukan. Maknanya tidak seperti itu, makna secara zahir. Yang mana para salaf rahimahumullah memahami hadis ini sebagaimana zahirnya dan tidak memalingkan memalingkan zahir itu kepada makna yang lain sesuai dengan akal. Tidak. Para salaf tidak melakukan tahrif terhadap hadis ini. Mereka mengambil sebagaimana zahirnya. Tapi zahir menurut salaf dengan menurut mereka sama ataukah tidak? Tidak. Zahirnya tidak sebagaimana yang mereka sangka. Maksudnya Allah sakit, Allah butuh makan, Allah butuh minum. Tidak. Memang konteksnya maridtu. Ya Ibn Adam, inni maridtu. Wahai Bani Adam, sesungguhnya aku sakit. Engkau tidak menjengukku. Apakah maknanya Allah Subhanahu wa taala sakit? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan sakit di sini maksudnya apa? Yang mentafsirkan siapa? Yaitu Allah sendiri. Ya. Yang menjelaskan sakit di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang mana Allah itu lebih faham terhadap apa yang Allah katakan. Maka di sini apa maksudnya Allah itu sakit? Dijelaskan Allah taala menjelaskan sendiri maksudnya adalah inna abdi amalimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Bahasanya hambaku yaitu fulan dia telah sakit. Lalu engkau tidak menjenguknya. Ya. Berarti maknanya Allah sakit di sini artinya apa? Yaitu hamba Allah yang sakit, bukan Allahnya yang sakit. Akan tapi hamba Allah fulan yang sakit. Kalau kita katakan Allah sakit, maksudnya adalah hambanya. Apakah ini tahrif? Bukan, karena tahrif itu memaknakan dengan makna tanpa adanya dalil. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, yaitu murni akal, itu namanya tahrif. Tapi ini bukan tahrif. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri. Artinya aku sakit, artinya siapa yang sakit? Hambaku yang sakit. Bukan Allahnya yang sakit, akan tapi hambaku yang sakit, hambanya Allah yang sakit. Engkau tidak menjenguknya. Paham ya? Maka di sini hamba Ibnu Adam menjawab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku menjengukmu dan engkau adalah rabbul alamin? Tidak dikatakan engkau sakit. Bagaimana aku menjengukmu apabila engkau sakit? Tidak. Allah tidak sakit. Ya. Ya, sehingga dikatakan wa anta rabbul alamin dan engkau adalah rabb seluruh alam. Rabb seluruh alam yang enggak sakit. Bagaimana aku menjengukmu apabila engkau sakit? Enggak dikatakan begitu. Akan tapi katakan wa anta rabbul alamin. Menunjukkan Allah enggak sakit. Sehingga artinya apa? Artinya adalah hambaku yang sakit. Yang mengatakan di sini adalah Allah taala sendiri, ama alimta anna abdi fulanan marida? Tidakkah engkau tahu bahasanya hambaku fulan dia sakit, lalu engkau tidak menjenguknya? Ama alimta, tidakkah engkau tahu annaka lau uttahu, bahasanya engkau kalau menjenguknya la wajadtani indahu, niscaya engkau mendapati aku di sisinya, yaitu sama dengan menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sama, ya ibnu Adam istad'amtuka, wa ibni Adam aku minta makan kepada engkau, falam tud'imni, lalu engkau tidak memberi makan kepadaku. Apakah di sini berarti Allah taala butuh makan? Jawabnya tidak. Artinya aku meminta makan kepadamu. Aku di sini maksudnya siapa? Yaitu hambaku. Hambaku meminta makan kepadamu, lalu engkau tidak memberikan makan kepadaku, yaitu kepada hambaku. Apakah ini tahrif? Ya bukan. Ini adalah zahir. Ini adalah makna zahir hadis. Aku minta makan kepadamu, artinya adalah hambaku minta makan kepadamu. Apakah ini tahrif? Bukan. Ini adalah zahir hadis. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mentafsirkan sendiri. Ama alimta, tidakkah engkau tahu, annahu istad'amaka abdi fulanun falam tub'imhu. Biasanya telah minta kepadamu, hambaku telah minta kepadamu makan, lalu engkau tidak memberikan makan kepadanya. Ini tafsir Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskannya. Ya, maksudnya minta makan kepadamu yaitu siapa? Bukan Allah, yaitu hamba Allah. Demikian juga lafaz berikutnya, istasqaituka falam tuskini. Ya Ibn Adam, istasqaituka falam tuskini. Wahai Ibn Adam, aku minta minum kepadamu, engkau tidak memberikan minum kepadaku. Ya, siapa yang minta minum kepada Ibn Adam tersebut? Yaitu hamba Allah Ta'ala sendiri yang mentafsirkan. Ya. Istasqaka abdi fulanun falam tuskihi. Telah minta minum padamu hambaku yaitu fulan, dan engkau tidak memberikan minum padanya. Ama innaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Tidakkah sesungguhnya seandainya engkau memberikan minum padanya, niscaya engkau mendapati minum itu ada di sisiku. Ya. Jadi para salaf radhwanullah alaihim ajma'in mengambil lafaz-lafaz dari hadis ini sesuai dengan zahirnya. Akan tetapi zahirnya tidak sebagaimana yang diduga oleh ahlu ta'til. Ya. Makna aku sakit yaitu hambaku yang sakit. Makna aku minta makan kepadamu artinya adalah hambaku minta makan kepadamu. Aku minta minum kepadamu yaitu hambaku minta minum kepadamu. Ini bukan tahrif, ini adalah hakiki. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentafsirkan yang demikian ini sebagaimana dalam ayat man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Apakah Allah itu butuh hutang? Apakah dipahami di sini berarti seseorang memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabnya ya tidak. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hutang, memberikan hutang kepada Allah adalah dalam rangka untuk memberikan semangat, memberikan dorongan, anjuran untuk berinfak. Yang artinya adalah memberikan hutang kepada Allah yaitu bersedekah kepada fuqara wal masakin. Bukan memberikan hutang kepada Allah yaitu meminjami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah memberikan sedekahnya kepada al-fuqara. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan di sini dengan penamaan hutang, memberikan hutang kepada Allah dalam rangka apa? Targhib. Dalam rangka untuk memberikan dorongan dan ajakan. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membayar hutang tersebut. Ketika seseorang memberikan hutang kepada Allah dengan memberikan sedekahnya pada fuqara, Allah akan membayar infak tersebut dengan pahala. Sebagaimana orang yang memberikan hutang, maka hutang itu harus dibayar. Maka demikian juga seorang memberikan hutang kepada Allah dengan memberikan sedekahnya pada fuqara wal masakin, maka Allah akan membayar infaknya, sedekahnya tersebut dengan pahala dan nikmat yang ada di dalam jannah. Maka di sini konteksnya sama dengan ayat innal man dallazi yuqridullaha qardan hasanan. Para siapa yang memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Maka di dalam ayat ini bahasanya Allah Ta'ala mengatakan, aku minta minum kepadamu, aku minta makan kepadamu, aku sakit, yaitu hambanya. Ini dalam rangka apa? Anjuran. Dalam rangka ajakan. Supaya seseorang mengunjungi saudaranya yang sakit. Sehingga Allah Ta'ala menisbatkan perbuatan itu kepada dirinya. Falam ta'udni, engkau tidak mengunjungiku. Kunjungilah. Allah mengatakan engkau tidak mengunjungiku dalam rangka apa? Ajakan, anjuran. Engkau tidak memberikan makan kepadaku. Engkau tidak memberikan minum kepadaku. Di sini dalam rangka apa? Berilah makan. Ajakan, anjuran, berilah minum. Ya, seperti ayat man dallazi yuqridullaha qardan hasanan. Ya, memberikan hutang kepada Allah, di sini dikatakan hutang kepada Allah dalam rangka apa? Ajakan atau anjuran untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, hadzal hadis min akbaril hujaji ad-damirah li ahli ta'wil alladziina yuharrifuna nusus as-sifati 'an zahiriha bila dalil min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam innama yuharrifunaha bi syubahin batilatin hum fiha mutanafidun muttaribun. Hadis ini yang terakhir tadi itu adalah min akbaril hujaj, hujah, di antara hujah-hujah mereka yang paling besar yang dimiliki oleh ahlu ta'wil, yang mereka melakukan tahrif terhadap nas-nas sifat. Melakukan tahrif. Tahrif itu apa? Memalingkan dari yang zahir kepada makna-makna yang menurut mereka sesuai dengan akal. Bila dalilin, tanpa adanya dalil dari kitabullah Ta'ala, dan tidak ada pula dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hujah mereka yang terbesar. Untuk apa? Memaksa ahlu sunnah melakukan tahrif. Sehingga mereka memaksa ahlu sunnah untuk mentahrif, atau minimalnya apa? Diam, tidak membantah. Inilah hujah mereka yang terbesar. Kalau kalian telah mentahrif ayat ini atau hadis ini, berarti ya kami benar, tidak apa-apa tahrif itu. Kalian juga melakukan tahrif. Dan ini telah dibantah satu persatu. yang mana tahrif mereka itu tanpa adanya dalil. Dari mana mereka katakan maksudnya tangan adalah kekuasaan? Apa dalilnya? Tidak ada. Dari mana dalilnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Asabi' kemudian diartikan kekuasaan. Dari mana? Qalbu-qalbu hamba berada di antara jari-jemari Ar-Rahman. Mereka katakan apa? Kekuasaannya. Jari-jari mereka berada di antara kekuasaan Allah. Iya memang. Tapi itu bukan makna asab ya, bukan makna jari-jemari. Jari-jemari ya jari-jemari secara hakiki tidak disamakan dengan makhluk. Bagaimana kefiannya? Wallah alam bisawab. Kalau kalbu-kalbu hamba itu berada di antara jari-jemari Ar-Rahman, berarti Allah Ta'ala kuasa terhadap kalbu mereka. Tapi kuasa itu bukan makna dari jari-jemari, itu adalah konsekuensi dari kolbu-kolbu yang ada di antara jari-jemari Ar-Rahman. Dari mana mereka memaknakan rasanya turun itu adalah rahmatnya, bukan Allah turun ke langit dunia tanpa disamakan dengan makhluk. Yang itu semuanya adalah apa? Tanpa dalil dari kitab. Dan tidak ada pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yuharrifunaha bisyubahin batilah. Melainkan mereka melakukan tahrif terhadap nas-nas tersebut dengan syubhat yang batil. Dengan syubhat yang batil. Apa syubhatnya? Kata mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Dari pertamanya mereka sudah mengatakan begitu. Menetapkan sifat itu artinya sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga bagaimana supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk? Berarti Allah tidak memiliki sifat. Nah, terus bagaimana dengan ayat-ayat sifat? Ditahrif atau ditakwil. Ini adalah syubhat yang batilah. Ya kenapa? Ya karena menolak sifat itu sama dengan apa? Mendustakan. Berarti Allah mengatakan yadullah, tangan Allah. Berarti dengan tahrif itu mengatakan tidak ada tangan. Allah mengatakan tajri bi ayunina. Kapal Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Berarti dengan takwil itu, dengan ta'til itu berarti tidak, Allah tidak memiliki mata. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Rabbmu, berarti dengan ta'til itu mereka mengatakan tidak ada wajah. Nah, ini kan apa? Menolak, berarti menentang kan gitu. Mengingkari. Tidak menerima nas-nas. Mendustakan ayat-ayat. Tidak mendustakan lafadznya, akan tapi apa? Maknanya. Kalau ahlul kitab mereka melakukan tahrif, baik itu lafadznya dan juga maknanya itu ditahrif, dirubah. Bukan cuma dirubah, kitabnya diganti. Dan juga makna-maknanya diganti. Kalau ahlul tahrif sekarang lafadznya tidak dirubah, akan tapi apa yang dirubah? Maknanya. Maka masyhur muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apakah benar kalau menetapkan sifat bagi Allah artinya menyamakan Allah sama dengan makhluk? Ya tidak. Menetapkan sifat bagi Allah itu tidak harus menyamakan Allah dengan makhluk, enggak. Kenapa? Karena Allah memiliki zat. Makhluk memiliki zat, sama-sama memiliki zat. Akan tapi sama enggak zat Allah dengan zatnya makhluk? Tidak sama. Ya tidak sama. Dan sifat itu mengikuti zat. Berarti sifat Allah ya sesuai dengan zatnya Allah. Sifatnya makhluk sesuai dengan zatnya makhluk. Kalau masing-masing sifat sesuai dengan zatnya, berarti sama ataukah tidak? Ya enggak sama. Nah, karena Allah Ta'ala tidak menjelaskan bagaimana kaifiahnya, ya maka kita katakan sifat Allah, Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Kita menetapkan lafadznya dengan makna yang hakiki dan sifat dan kaifiahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Allah dengan makhluk zatnya berbeda, sehingga sifatnya juga berbeda. Sifatnya Allah sesuai dengan Allah, sifatnya makhluk dengan sesuai dengan makhluk. Itu antara Allah dengan makhluk. Antar makhluk sendiri saja beda sifatnya. Maka lebih-lebih Allah Ta'ala beda dengan sifat seluruh makhluk. Zatnya gajah dengan zatnya semut, apakah sama? Enggak sama. Ya, berarti sifatnya gajah ya sama seperti sebagaimana zatnya, sifatnya semut ya sebagaimana zatnya, tangannya semut ya sebagaimana zatnya, tangannya gajah beda, nggak bisa disamakan. Hidungnya gajah dengan hidungnya kucing ya nggak sama, ya, karena apa? Zatnya beda. Itu yang kita tahu, yang kita lihat. Ya. Kalau sesama makhluk saja beda, tidak bisa disamakan, masing-masing memiliki sifat sesuai dengan zatnya, apalagi makhluk dengan Allah. Allah memiliki zat, makhluk memiliki zat, dan zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, maka sifatnya juga tidak sama dengan sifatnya makhluk. Maka menetapkan sifat itu, menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala itu tidak atau bukan maknanya menyamakan Allah dengan makhluk. Itu syubhat mereka. Hum fiha mutanafidun muttaribun. Mereka dalam dalam nas-nas tersebut mutanafidun, beda-beda ucapannya. Masing-masing kelompok memanakan dengan makna yang mereka anggap sesuai dengan akal, tapi tidak sama dengan yang lainnya. Tangan saja artinya ada yang mengatakan kekuatan, ada yang mengatakan kekuasaan, ada yang mengatakan kemampuan, macam-macam takwilnya. Allah turun saja, ada yang mengatakan turun rahmatnya, turun malaikatnya, turun perintahnya, macam-macam ucapan mereka. Dan goncang, enggak ada kesamaan. Masing-masing mengaku benar. Idlau kana al-muradu khilafu zahiriha kama yakulun labayyanahullahu ta'ala wa rasuluhu. Seandainya yang dimaksudkan oleh nas-nas itu tidak sebagaimana zahirnya. Kalau seandainya ayat atau hadis nas-nas itu tidak sebagaimana zahirnya, yaitu perlu ditahrif, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskan tahrifnya, Allah menjelaskan tafsirnya, dan juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Law kana zahiruha mumtani'an 'ala Allah kama za'amu. Kalau seandainya zahir-zahir nas itu tidak mungkin pada Allah, zahir-zahir nas tangan Allah, jari-jari jemari, wajah Allah, kalau seandainya nas-nas tentang sifat-sifat itu zahirnya tidak mungkin disifatkan pada Allah Ta'ala sebagaimana yang mereka duga, niscaya Allah akan menjelaskan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan bahasanya nas-nas tersebut tidak mungkin disifatkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niscaya Allah akan menjelaskan dalam Al-Quran. Niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan. Lau kana zahiruha al-la'iku billahi mumtani'an 'ala Allah lakana fil kitabi wa sunnah min wasfillahi ta'ala bima yamtani'u 'alaihi ma la yuhsa illa bi kulfa. Hadha min akbaril muhal. Kalau seandainya zahir-zahir nas-nas sifat yang zahir itu layak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak sifat-sifat yang disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak mungkin. Dan itu tidak terhitung di dalam kitab-kitab, di dalam kitab Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan memaksakan. Maksudnya apa? Seandainya zahir yang zahir itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tercegah, enggak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak sifat-sifat yang tidak terhitung jumlahnya, yang itu tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memaksakan diri. Memaksakan untuk disandarkan. Dan semuanya ini min akbaril muhal. Ya, termasuk ketidakmungkinan yang paling besar. Ya, enggak mungkin. Ya, kalau nas-nas sifat itu tidak sebagaimana zahirnya harus ditahrif. Maka ini pasti akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga kalau nas-nas sifat itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, berarti di dalam Al-Quran banyak nas-nas sifat yang tidak terhitung, yang tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini termasuk apa? Min akbaril muhal. Ini termasuk di antara kemustahilan yang paling besar. Baik, fadhal adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini tadi menunjukkan batalnya mazhab takwil karena menganggap bahasanya nas-nas tentang sifat di dalam Al-Quran ataupun hadis, nas-nas tersebut tidak sebagaimana untuk akhirnya, akan tetapi harus apa? Ditahrif, ditakwil. Yaitu nas-nas misalnya disebutkan sifat istiwa, ini tidak sebagaimana untuk akhirnya. Artinya apa istiwa? Bukan di atas, artinya menguasai. Disebutkan sifat iyad, tangan Allah, tidak sebagaimana hakikatnya. Artinya bahasanya yad di sini tidak sebagaimana zahirnya, berarti harus ditakwil, yaitu artinya kekuasaan. Disebutkan wajah, wajah Allah, bukan berarti wajah yang hakiki, tidak sebagaimana zahirnya, maknanya tidak sebagaimana zahirnya, akan tetapi harus ditakwil, maksudnya adalah zat Allah dan sebagainya. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka katakan tidak sebagaimana zahirnya, akan tapi harus ditakwil. Kalau seandainya nas-nas tersebut tidak sebagaimana zahirnya, akan tapi harus ditakwil, niscaya Allah akan menjelaskan takwilnya. Niscaya Rasulullah akan menjelaskan bagaimana takwilnya. Akan tapi ternyata takwil yang mereka buat itu tidak ada dari kalam Allah, dari kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi itu dari akal, akal mereka. Kalau nas-nas tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh sifat-sifat itu dinisbatkan kepada Allah, berarti apa? Berarti di dalam Al-Quran ada banyak tidak terhitung dari nas-nas yang itu tidak sesuai, yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah kecuali dengan memaksakan diri, dengan dipaksa-paksa untuk dinisbatkan. Nah, ini bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau memperhatikan nas-nas, maka ini adalah apa? Sesuatu yang batil. Tidak mungkin dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak layak, yang tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling faham makna dari yang diucapkan tersebut, sehingga tidak butuh mentakwil. Akan tapi diterima sebagaimana lafadznya, sebagaimana hakikatnya, akan tetapi nas tersebut kaifiahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bagaimana tangan, wallahu alam bagaimana kaifiah wajah Allah, wallah alam bagaimana kaifiah istiwanya Allah, wallah alam bagaimana kaifiah marahnya Allah, bagaimana kaifiah ridhonya Allah, bagaimana kaifiah turunnya Allah, datangnya Allah, dan sebagainya dari sifat-sifat. Di yakini dengan makna yang hakiki dan kaifiyahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Rahimahullah taala walinaktafi, kita cukupkan bihadzal qadar dengan batasan ini, dengan contoh-contoh yang disebutkan yang banyak sampai berapa tadi? 15. Ya, 15 contoh dari syubhat-syubhat ahli ta'wil untuk memaksa salafiyun melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal qaidah, maka qaidah inda ahli sunnah, menurut ahli sunnah adalah ma'rufah, jelas, yaitu ijra'u ayatis sifat wa haditsiha ala zahiriha. Kaidah yang ma'ruf bagi ahli sunnah adalah apa? Membiarkan ayat, sifat dan ahadis sebagaimana zahirnya. Membiarkan yaitu apa? Tidak ditahrif. Tangan ya tangan secara hakiki. Ya, dibiarkan. Ya tidak undak, maksudnya ini namanya tidak membiarkan. Ini namanya membelokkan. Merubah makna. Min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, wala ta'tilin, dan tidak menta'til. Mentahrif yaitu memalingkan dari yang zahir kepada makna yang sesuai dengan akal mereka, dan tidak juga melakukan ta'til. Ta'til itu menolak, tidak menolak sifat-sifat. Wala takyifin, dan tidak boleh juga mengkaifiyahkan. Mengkaifiyahkan bagaimana tangan Allah, mengkaifiyahkan bagaimana istiwanya Allah, mengkaifiyahkan bagaimana turunnya Allah, jari-jemari Allah, mengkaifiyahkan bagaimana mata dan sebagainya. Ya, tidak melakukan tahrif dan tidak mentatil dan tidak mentakyif. Wala tamtsilin, dan tidak menyamakan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Qad taqaddamal kalamu ala hadza mustawfi fi qawaid nususis sifat walhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah lewat pembicaraan tentang hal ini yang cukup, pembicaraan yang cukup tentang hal ini di dalam kaidah-kaidah nas-nas sifat telah dibahas. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Kemudian setelah itu adalah Al-Khatimah, penutup. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan panjang lebar tentang batilnya akidah Asy'ariyah. InsyaAllah ta'ala akan dijelaskan pada pertemuan mendatang. Sebelum kita akhir, ada yang ditanyakan yang kurang jelas barangkali. Nih. Ya, jadi aku sakit artinya hambaku sakit. Iya, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Allah mengatakan aku minta makan artinya hambaku minta makan. Aku minta minum kepadamu dan kamu tidak memberikan minum kepadaku, artinya hambaku minta minum kepadamu. Apakah ini tahrif, takwil? Bukan. Bukan tahrif, karena apa? Karena yang membawakan tafsirnya adalah Allah sendiri. Aku sakit, kamu tidak menjengukku. Nah, bagaimana aku menjenguk engkau ya Rabb? Engkau adalah Rabbul Alamin. Ya, terus kemudian Allah mengatakan, ketika tahukah, tidakkah engkau tahu apabila hambaku sakit. Kemudian engkau tidak menjenguknya. Apabila engkau menjenguknya, maka engkau telah menjengukku. Apabila engkau memberikan minum kepadanya, maka engkau akan mendapati itu minuman tersebut ada di sisiku. Nah, di situ Allah Ta'ala sendiri yang mentafsirkan. Ya. Dan ini juga apa tadi? Yaitu termasuk anjuran. Allah Ta'ala menisbatkan ini kepada dirinya dalam rangka untuk anjuran, ajakan, supaya mengamalkan ziarah untuk orang sakit, memberikan makan untuk orang lapar, memberikan minum untuk orang haus. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya ya enggak, ya. Allah enggak sakit kok dijenguk. Ya. Ya. Allah enggak minta makan kok diberi makan. Ya enggak, bukan memberikan makan kepada Allah. Allah enggak butuh. Ya. Bukan maknanya kalau memberikan minum berarti memberikan minum kepada Allah. Allah enggak minum. Allah enggak butuh minum. Ya, ya. Terus yang mana di sini sudah dijelaskan. Aku sakit artinya hambaku sakit. Aku minta makan artinya hambaku minta makan. Berilah makan. Aku minta minum yaitu hambaku minta minum. Ya, bukan memberikan makan berarti memberikan makan kepada Allah. Enggak. Allah enggak butuh. Ya itu saja. Artinya aku sakit yaitu hambaku yang sakit. Gitu. Aku minta minum, hambaku minta minum. Aku minta makan, hambaku minta makan. Itu bukan tahrif, itu adalah makna tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjelaskan. Allah alam bisawab. Baik. Ilahuna subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.